pocong aku rotor di supah pocong. Pak KPK ada orang korupsi, tangkap dong, tangkap dong, tangkap. Prit, prit, prit. Jangan pandang bulu, korupsi harus dibasmi. Merajalela, tikus, tikus harus diberantas, berantas, tangkap, tangkap. Yang